Kopi na siya. Dasar kaca lupa beli, sudah tinggi ditinggal pergi. Segala yang dilalui semua hilang tiada arti. Dasar kacang lupa kulit, lantas kau bang. Jangan lupa kulit, lantas kau.